nada tangis, jangan nada sedih. Selamat tinggal keluh kesah dalam perjalanan jiwa yang mengembara. Antara sunyi sendiri, lewati padang luas kering berbatu, lewati gelombang bencana yang dingin, lewati harum biru yang tak bergeming. Oh, yang menggeliat bukan gelisah.